Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa'in astagal hadis kitabullah, wa kharal hadih hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhtasatuhah, wa kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum, kawan, ahwat azakumullah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. Hari ini, tanggal 1. Sudah mulai masuk ke 1 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 10 Juli 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan syarahnya di sini adalah kita memakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan kita sampai di halaman 55 yang harusnya 56, tapi di situ kita masih membahas tentang al-imanu biwujudi, iman terhadap wujudnya keberadaan Allah Azza wa Jal. Nah, sekarang kita membahas di sini al-imanu biwujudi. Jadi membahas tentang iman biwujudi. Iman dengan wujudnya Allah Azza wa Jal. Idza qala qailun, mad dalilu ala wujudillahi Azza wa Jal? Jika dimulai dari pertanyaan. Idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, mad dalilu, apa dalil? Ala wujudillahi Azza wa Jal. Terhadap keberadaan Allah Azza wa Jal. Dalilnya apa? Kulna, kita katakan di sini adalah kulna, di sini ada Syekh Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ad-dalilu ala wujudillahi, dalil terhadap wujudnya Allah adalah yang pertama al-aqlu. Yang kedua, al-hissu. Al-aqlu, al-hissu, wal-shar'u. Al-shar'u. Jadi keberadaan Allah Azza Jal, dalilnya itu bisa diambil dari akal pertama. Kenapa disebutkan akal? Karena itulah manusia memahami kontekstual apa saja itu dengan akalnya dulu. Baru yang kedua, al-hissu, dengan panca inderanya. Kemudian asy-syar'u, dengan syariat. Nah, Kemudian salasatun salasatun kulluha tadullu ala wujudillah. Salasatun ini apa nih di sini? Tiga. Yaitu akal, al-aql, al-hissu, kemudian asyar. Kulluha seluruhnya tadullu ala menunjukkan kepada wujudillahi, wujudnya Allah Azza wa Jalla. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, fazid, maka tambahkanlah. Al-fitrata. Tambahkan apa? Al-fitrata. Ini yang keempat. Fitrahnya. Ini ketiga, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Al-fitratu. Fatakunu ad-dalailu ala wujudillahi arba'ata. Fatakunu ad-dalailu. Dalil-dalil. Jadi, dalil-dalil ala wujudillahi terhadap keberadaan Allah Azza wa Jal, arba'ah. Ada empat. Ada empat. Al-aqlu, al-hissu, al-fitratu, wal-syar'. Nah, padahal tadi al-fitrata yang keempat di sini, Fazid, tambahkanlah fitrah. Harusnya keempat kan? Nah, setelah diurutkan lagi tentang dalil-dalil tentang yang berkaitan dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla, ada empat. Akal pertama, al-hissu yang kedua, al-fitratu yang ketiga, wasyar'u yang keempat. Wa akharna, ya, wa akharna syar'a la li'annahu la yastahiqu taqdima, lakin li'annana nukhatibu man la yu'minu bisyar'i. Nah, ini alasannya. Kenapa? Wa akharna syar'a. Kenapa? Syekh mengatakan di sini, kita mengakhirkan syariat. Jadi yang keempat. Kenapa? Bukan karena la yastahiqu taqdima. Bukan karena tidak berhak untuk diprioritaskan untuk dibahas di awal. Bukan. Lakin, namun, li'annana nukhatibu man la yu'min bisyari. Namun, kita itu nukhatibu. Kita itu berbicara. Kita berbicara man la yu'minu bisyari. Kepada orang yang tidak beriman dengan syariat. Artinya apa? Awal itu kita harusnya dakwahnya umum, Mas. Baru ketika mereka faham syariat, kita berbicara tentang syariat. Karena tidak mungkin kita itu berdakwah dengan langsung memakai dalil, sedangkan orang itu nggak ngerti apa-apa tentang dalil. Menghormati dalil saja tidak. Bahasa Arab tidak tahu. Bahasa Al-Quran juga tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin kita memaksakan diri bahwa dalil itu akan bisa diterima oleh mereka, orang-orang awam. Nah, di sini kemarin, pada pembahasan terakhir kita bahas, itu fawaidnya apa? Tentang thariqatud da'wah. Tentang thariqatud da'wah. Jadi, jalan untuk dakwah itu harus hikmah. Tidak memaksakan syariat untuk yang pertama kali. Tapi apa? Di sini, berbicara dengan orang yang tidak beriman terhadap syariat Allah, maka harus kedepankan akal dulu. Al-hissu, kemudian al-fitrah, kemudian syak. Nah, sekarang kita membahas, dikupas oleh Syekh, satu persatu. Ini yang pertama. فأما دلالة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ Sekarang kita membahas tentang fa'amma dalalatul akli, sedangkan dalalah akal, dalil-dalil yang berkaitan dengan akal. Fanakulu, kita katakan, hal wujudu hadhil kainati binafsiha. Apakah ya mengatakan wujud semua makhluk yang ada ini binafsiha, ada dengan sendirinya, au wujidat hakada, atau itu ya wujidat hakada sudfatan, wujidat hakada sudfatan, diadakannya itu secara kebetulan begitu saja. Paham sampai di sini? Jadi kalau misalnya apakah keberadaan hadil kainati, semua makhluk itu binafsiyah, itu ada dengan sendirinya, atau ini apa? Wujidat hakada sudfatan, atau secara kebetulan dia ada. Nah, maka kita katakan di sini, fa in qulta, Syekh mengatakan, fa in qulta, kalau engkau katakan, ya, kalau engkau katakan wujidat binafsiha, adanya dengan sendirinya, ya, adanya dengan sendirinya. Artinya apa? Ada semua makhluk itu ada dengan sendirinya. Famustahilun aqlan. Maka ini mustahil secara akal, tidak mungkin. Paham sampai di sini? Mustahilun ala, ya, mustahilun aqlan. Secara akal tidak mungkin. Madamat hiya ma'dumatan. Madamat hiya ma'dumatan. Selama dia itu tidak ada, kaifa takunu, ya, kaifa takunu mawjudatan wa hiya ma'dumatun. Bagaimana mungkin dia itu ada sedangkan awalnya ma'dumah, tidak ada. Kok bisa jadi ada dengan awalnya tidak ada? Al-ma'dumu laisa bi syai'in hatta yujida. Karena sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada, laisa bi syai'in, itu bukan apa-apa. Artinya tidak ada sesuatu apapun. Hatta yujida, sampai diadakan. Nah, ini Syekh membahasnya secara apa? Cara akal. Jadi sesuatu yang hukum asalnya tidak ada, kok jadi ada? Gak mungkin. Karena sesuatu yang tidak ada, itu tidak ada sesuatu apapun, sampai betul-betul ada barangnya, ada sesuatunya. Baru kemudian apa dikatakan? Wujidat. Idan, lalu, lalu, ya, la yumkinu an tujida nafsaha binafsiha. Maka tidak mungkin itu dengan sendirinya diadakan. Kemudian sekonyong-konyong ada. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. Jadi sesuatu yang tidak ada tidak bisa menjadikan sesuatu itu jadi ada secara otomatis. Tidak mungkin, Mas. Secara akal enggak bisa terima. Kayak apa misalnya? Sekarang ini depan kita ada kopi. Hukum asalnya ketika kita datang ke sini enggak ada kopi. Apakah kemudian kopi itu bisa bikin sendiri? Cling. Enggak mungkin, Mas. Kopi ini mesti dibuat. Ketika sudah dibuat, di depan kita, oh ada kopi. Berarti ini diadakan, Mas. Bukan kopi bisa bikin sendiri kemudian cling. Ada. Enggak mungkin. Secara akal tidak masuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Saya sebutkan di sini fa'in kulta, ini yang pertama. Kemudian lagi. Ya. Terima kasih. Ya, wa'in kulta, ini yang kedua. Ini wa'in kulta, ini yang pertama. Nah, sekarang wa'in kulta yang kedua. Kalau tadi apa? Ada dengan sendirinya. Enggak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Sekarang wujidat, ya, adanya itu wujidat sudfatan, diadakannya itu kebetulan, ya, adanya itu kebetulan, secara kebetulan. Ya. Panakulu, kita katakan, hada yastahilu aidan. Ini juga mustahil juga. Hada yastahilu aidan. Ini mustahil juga. Tidak mungkin juga. Fa'anta ayuhal jahidu. Nah, ini juga Syekh sudah menyebutkan sebagai orang yang ngeyel. Ya. Fa'anta ayuhal jahidu. Engkau, wahai orang yang ngeyelun. Jahid. Ya. Engkau, wahai orang ngeyelun. Ya. Hal. Ma untija minat tara minat ta'irati wasawarihi والسيارات والآلات بأنواعها. أنا أقولني. فأنت أيها الجاحد. وهاي إنك orang yang ngeyelun. هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؟ Hal wujida hada sudfatan? Fayaqulu la yumkin an yakuna. Fakadhalika hadhihi adyaru wal jibalu wal syamsu wal qamaru wal nujumu wal syajaru wal jamru wal rimalu wal biharu ghairu dhalika wa ghairu dhalika. La yumkin an tujada sudfatan abadan. Nah, sekarang kalau misalnya antum lihat di sini, hal ma untija minat ta'irati, ya, apakah, ya, apakah di sini, ya, menjadi suatu kebetulan adanya ta'irati, pesawat-pesawat, kemudian wassawarikh, roket-roket, Mas, wassayarat, dan kendaraan-kendaraan, ya, wa alati, berbagai macam alat, bi anwa'iha, dengan macam-macamnya. Hal wujida hada sudfatan, apakah ini diadakan secara kebetulan? Ya, kebetulan pas antum kajian tahu-tahu ada kopi. Kebetulan atau enggak? Kebetulan pas kajian ada martabak misalnya. Ya. Fayaqul, enggak, dia mengatakan apa? Orang akan mengatakan apa? La yumkin an yakuna. Enggak mungkin ini bisa terjadi. Enggak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Maka kopi itu bisa dengan sendirinya ada celing langsung. Martabak, siapa sih yang goreng? Gak ada penjualnya, gak ada gorengannya, gak ada telurnya, gak ada macam-macam, langsung celing, martabak. Gak bisa juga. Fakadzalika hadhil athyab. Begitu juga. Ya. Macam-macam athyab. Burung-burung. Wal jibal, gunung-gunung. Wasyams. Ya. Syams, matahari. Wal qamar, qamar, rembulan. Wan nujum, bintang-bintang. Was syajar, dan juga pohon-pohon. Wal jamr. Ya. Bebatuan, war rimal. Ya, pasir. Kemudian bihar, lautan. Wa ghairu dhalika, dan yang selain yang demikian, la yumkin an tujada sudfatan abadan. Ya. Wa ghairu dhalika, dan yang selainnya, selain seperti itu, la yumkinu, tidak mungkin, an tujada, untuk kemudian ada sudfatan, kebetulan selama-lamanya, abadan. Di semua itu enggak mungkin secara kebetulan ada. Pasti ada yang membuatnya, Mas. Pasti ada yang membuatnya. Wa yuqalu, maka dikatakan di sini, inna ta'ifatan minal sumaniyati jawu ila Abi Hanifah. Wahum min ahli al-Hindi. Wahum min ahli al-Hindi. Fanadharuhu fi isbat al-Khaliq. Wa kana Abu Hanifah min adka al-ulama. Fawa'adahum an ya'tu ba'da yawmin aw yawmaini. Faja'u. قالوا ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق أباب الماء حتى أرست في الميناء فنزلت الحمولة فذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذن ليس لك عقل، هل يقال أن سفينة تأتي بدون قائد فتنزل وتنصرف؟ هذا ليس مأكولا. قال كيف لا تأكلون هذا؟ وتأكلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها أو كلها بدون صانع. فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. Kita ulangi. Ya. Inna ta'ifatan minan sumaniyah. Ini ada kelompok, kelompok orang dari Sumaniyah. Sumaniyah itu ja'u ila Abi Hanifah. Datang kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal 150. Ya. Abu Hanifah rahimahullah. Di mana Abu Hanifah meninggal, kemudian lahirnya Imam Syafi'i. Jadi ini termasuk sesuatu dalam dunia ini yang sepeninggal Nabi SAW, sepeninggal para sahabat, tabi'in, sesuatu yang menyebabkan orang berpikir bagaimana Allah Azza wa Jalla itu apa menghadirkan orang-orang yang menjaga agamanya. Maka dari awal ketika Syekh Ali Ali Salimin Ali Marati Habibullah, ketika beliau menjelaskan tentang kitab Al-Muwatta, setiap ruwatul hadis, setiap perawi-perawi hadis, kita harus menghafal wafiat ulama'nya. Kenapa? Kita jadi tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memberikan kebarokahan kepada orang-orang terdahulu dengan keberadaan mereka. Dengan estafetnya ilmu itu sampai kepada kita sekarang ini. Di tercapainya atau dinukilkannya ilmu itu bukan sembarangan. Gak ada. Antum lihat sekarang. Adakah? Ya, ini pertanyaan buat antum. Adakah huwak? Huwak, mas. Dari awal pandemi ini ada huwak. Kemudian nanti tahun-tahun berikutnya huwak itu masih ada atau enggak? Gak akan berlangsung lama itu. Dan kebenaran itu pasti dimunculkan, pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan kebenaran itu adalah salah satunya dengan adanya para alim, ulama yang menjaga syariat Islam ini. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kita istiqomah dalam menuntut syariat. Nah, di orang-orang dari India ini datang jauh ila Abi Hanifah. Maka di sini antum lihat awal pertama kali di India ini pun ini terwarnai dengan madhab Abu Hanifah. Madhab Hanafiyah di sana mayoritas. India Pakistan ini mayoritas. Makanya kalau misalnya antum lihat di sana pertama kali ana sholat traweh di Abu Dhabi, di mana daerah yang sekitar situ adalah daerahnya untuk reparasi mobil dan seterusnya, namanya daerah Musaffah. Itu pertama kali ketika mereka itu traweh, itu tidak dijaharkan. Aminnya enggak dijaharkan. Enggak ada yang mengaminkan. Saat itu anak amin sendiri. Loh, kok yang lainnya enggak amin ini? Oh, ini maksudnya. Ternyata mereka pakai madzhab Hanafi. Ini salah satunya. Kemudian juga meletakkan tangan mereka di bawah pusar. Bukan di atas dada. Itu kebiasaan mereka. Begitu juga ketika sholat sunnah, itu sholat sunnahnya mereka terkadang duduk. Bukan berdiri. Juga salah satu bagian dari madzhab Hanafi. Nah. Namun, madzhab Hanafi adalah di sini Imam Abu Hanifah. Beda ya dengan madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Karena imam madhab sendiri, madhabnya sendiri, pengikutnya sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, ja'uila Abi Hanifah. Datang kepada Abu Hanifah, rahimahullah. Wahum min ahlil hindi. Ini ta'ifah minan sumniyah. Ini, ta'ifah minan sumniyah. Ini adalah min ahlil hindi. Orang-orang India, mas. Ya, sehingga orang-orang India saat itu sudah terwarnai dengan Islam. Walaupun mayoritas orang Hindu. Tapi saat itu sudah mulai masuk Islam ke India. Kemudian panadharuhu. Kemudian orang-orang dari Sumaniyah ini mendebat. Ya. Mendebat Abu Hanifah fi isbatil khaliq. Dalam apa? Fi isbatil khaliq. Dalam menetapkan Al-Khaliq Azza wa Jal. Sekarang antum harusnya bertanya. Ahlus Sumaniyah di sini, orang-orang India itu, kenapa bertanya atau mendebat Abu Hanifah tentang Itsbatul Khaliq? Ini karena pengaruh Hindu di sana kuat. Jadi di sini karena apa? Pengaruh Hindu, Mas. Pengaruh Hindu. Pengaruh Hindunya kuat. Karena Hindu, dalam Hindu apa? Banyak dewanya. Mengerikan, Mas. Sehingga mereka ingin menghilangkan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan Al-Khaliq. Wa kana Abu Hanifah min adkal ulama. Abu Hanifah ini termasuk ya, secerdas-cerdasnya ulama saat itu. Kemudian fawa'adahum an ya'tu ba'da yawm aw yawmain. Kemudian Abu Hanifah menjanjikan kepada mereka ya, an ya'tu ba'da yawmin aw yawmain, akan datang setelah satu hari atau dua hari. Jadi Abu Hanifah itu meminta, tidak kemudian langsung mendebat saat itu. Ini bentuk kecerdasan. Fawaidnya malam ini adalah apa? Dari kisahnya Abu Hanifah ini, orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim, itu tidak tergesa-gesa untuk memberikan tanggapan pada orang yang bertanya. Bahkan, orang-orang India yang ingin mendebat, karena awalnya itu ingin mendebat, Mas. Bukan ingin bicara baik-baik atau bertanya, tapi ingin mendebat. Nah, orang-orang yang ingin mendebat ini diiyakan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Namun apa? Tunggu sehari dua hari. Kita ketemu lagi. Kenapa? Karena bisa jadi ketika ada ajakan debat, orang-orang itu ingin apa? Kemrupiuk, Mas. Ada hawa panas. Yang ini saling menjatuhkan. Tapi begitu sudah satu hari dua hari, ini sudah turun. Hawa panasnya itu sudah turun. Sehingga apa? Inilah yang dimanfaatkan. Ini adalah kecerdasan dari Abu Hanifah. Bukannya tidak bisa mendebat saat itu, bukan. Tapi melihat saat itu, orang-orang India ini, orang-orang yang bukan sembarangan untuk didebat. Si waktu. Nah. Fajau. Dan mereka datang. Orang-orang India ini datang lagi, ketemu dengan Abu Hanifah. Qalu, mereka bertanya, "Madza qulta?" Apa yang kau akan katakan? Jadi apa? Masih nantangin Abu Hanifah rahimahullah. Qala. Ya. Ketika antum misalnya ya, ana ufakkiru fi safinatin. Ini jawaban dari kecerdasannya Imam Abu Hanifah. Antum lihat, ana ufakkiru fi safinatin. Aku ini berpikir tentang kapal mamlu'atin yang dipenuhi dengan minan bada'i wal arzab. Dipenuhi dengan muatan. Perahu yang atau kapal yang dipenuhi dengan muatan. Jadi di sini ana ufakiru, aku berpikir tentang bisafinatin, tentang kapal, Mas. Mamlu'atin, dipenuhi minal bada'i, dipenuhi dengan muatan, wal arzab, dan juga harta. جاءت تشق قباب الماء. جاءت kapal itu datang ya, tusyaku wabal ma. Oh, tasuku deh di sini, tasuku ubabal ma. Ini kapal ini ya membelah, membelah ya ombak air laut. Hatta ya, bahkan sampai di sini arsat fil mina. Kemudian akhirnya apa? Nyampe, menepi ke mina, ke pelabuhan. Ya. Kemudian setelah menepi, wa nazalat al hamulah. Kemudian di sini sudah menepi, turun. Bawaannya semuanya turun. Penumpangnya semuanya turun. Ya. Kemudian juga wadahabat. Ya. Orang-orangnya semuanya pergi semuanya. Walaisa fiha qa'idun. Ya. Sudah pergi semua. Walaisa fiha, di dalam kapal itu tidak ada qa'idun. Tidak ada nahkodanya. Kemudian juga apa? Tidak ada qa'idun wala hammalun. Orang-orang yang membawa barang sudah enggak ada lagi. Hammal, pang pikulnya, awak kapalnya. Qalu. Ya. Orang-orang India tadi ya mengatakan apa? Tufakkur bihada. Engkau itu memikirkan yang ini. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, iya. Iya. Qala na'am. Qalu. Orang-orang India tadi mengatakan, idan laisa laka aqd. Ya. Ini yang membantah pertama siapa? Orang India. Lalu, laisa laka aqd. Kau itu enggak punya otak. Ini seolah-olah ngomongnya di rumah masakan Padang, Mas. Ya. Kau enggak punya otak. Laisa laka aklun. Dan di sini tentang apa? Adab. Adab orang India saat itu enggak ada. Mengatakan kepada seorang imam, mengatakan apa? Laisa laka aklun. Engkau enggak punya otak. Kenapa? Yang dipikirkan oleh Imam Abu Hanifah adalah apa? Sesuatu yang logis. Sesuatu yang secara logika itu terjadi, bisa. Secara logika, kronologisnya, itu kalau diceritakan dari awal, kapal, muatannya barang, banyak, dan seterusnya. Kemudian barangnya itu bisa turun sendiri. Padahal enggak ada nahkoda, enggak ada awak kapal. Kapal jalan sendiri. Bisa enggak? Kemudian orang India tadi mengatakan apa? Laisa laka akal. Kok enggak punya otak itu? Ya. Hal yuqalu, apa bisa dicerna dengan akal? Anna safinatan ta'ti biduni qa'idun. Biduni qa'idin. Ya. Apakah mungkin safinah di sini ya, itu datangnya ya, itu tanpa ada nahkoda. Ya. Makanya saya katakan, hal yuqalu anna safinatan ta'ti biduni qa'idin wa tunazzilu wa tansarifu biduni qa'idin wa tunazzilu wa tansarifu bisa menurunkan sendiri dan juga kemudian bisa dia itu ya merapat dan juga bisa mengarahkan sendiri ya, tanpa ada nahkoda, tanpa ada awak kapal. Jadi dia bisa merapat, bisa bertolak ke pelabuhan. Seolah-olah robot po. Hada laisa ma'ku. Ya. Ini tidak bisa masuk akal. Tidak bisa dinalar. Tidak bisa dinalar. Ya. Hada laisa ma'kulan. Ini kalau misalnya ini lebih enak, hada laisa, ya, ini tambahin. Laisa makulan. Qala Abu Hanifah yang bertanya. Sekarang membalikkan. Kaifa bagaimana la taqiluna hada wa taqiluna anna hadhi samawati wasyamsa walqamara wannujuma waljibala wasyajara waddawaba wannasa kullaha biduni sani'in fa'arafu anna rajula khatabahum fi uqulihim wa'ajazu an jawabi hadha aw ma'nahu. Ya. Jadi ini baru kemudian Imam Abu Hanifah ke konteks permasalahan. Kaifa bagaimana la taqiluna? Bagaimana kalian tidak berpikir tentang ini, tentang pemisalan tadi? Ya. Wa taqiluna, dan kalian berpikir anna hadis samawati wasyamsa wal qamara wan nujuma, bahwasanya langit ini, matahari, rembulan, wan nujuma, bintang, wal jibala, dan gunung-gunung, wasyajara, dan pohon-pohon, wad dawaba, dan binatang melata, wan nasa, kullaha, seluruhnya, bituni soni'in, ada tanpa ada yang membuat. Dikembalikan lagi. Sehingga apa? Ini namanya tentang apa? Memberikan konsep sederhana untuk memikirkan konsep yang lebih jelas lagi. Nah, Imam Abu Hanifah berpikir tentang konteks kapal, muatan, kemudian menjadi apa? Langit, bumi, dan seterusnya. Pembelajarannya apa? Walillahi, apa, bagi Allah Azza wa Jalla, itu adalah pemisalannya sangat jauh lebih dahsyat lagi. Ya. Nah. Fa'arafu, maka mereka mengetahui anna rajula, bahwasanya rajul di sini apa? Abu Hanifah. Qatabahum, telah berbicara kepada mereka bi'ukulihim, dengan akalnya mereka, orang India tadi. Sesuai dengan logika orang-orang India tadi. Kenapa orang India saat itu? Karena dia datang kepada Abu Hanifah juga mengetahui tentang apa? Kapal. Paham enggak? Karena orang India, ya orang India nih mas, itu sampainya ke tempatnya Abu Hanifah, gak mungkin lewat daratan. Hanya daratan saja. Antum tahu pedagang-pedagang Gujarat sampai ke Indonesia gimana? Kapal atau darat mas? Makanya Abu Hanifah memberikan pemisalannya dengan kapal. Karena saat itu, ya, orang-orang India ini datang ke Arab, itu semuanya juga untuk dagang. Rata-rata untuk dagang. Dan tidak mungkin perdagangan mereka tanpa melibatkan kapal. Sehingga Abu Hanifah memikirkan sesuatu yang sesuai dengan logika mereka. Itu satu hari atau dua hari, Mas. Nyari konsep yang seperti itu. Itu nggak main-main loh. Konsepnya adalah konsepnya seolah-olah sederhana. Tapi itu sebenarnya adalah konsep kecerdasan. Untuk menurunkan emosi, untuk menurunkan ketegangan, dan agar orang yang akan diajak berpikir nanti bisa berpikir dengan logiknya. Kalau orang, walaupun dia cerdas, tapi berpikir dengan rasa amarah, gak mungkin bisa, Mas. Masing-masing ngeyel. Gak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Debat itu tidak menghasilkan sesuatu manfaat. Ya. Paham sampai di sini? Wa ajazu an jawabi, dan mereka pun lemah. Orang-orang India tadi apa? Lemah terhadap jawabannya Abu Hanifah. Gak bisa bantah lagi, Mas. Hada au makna. Yang demikian atau maknanya? Paham sampai di sini? Ini adalah faedah dari kisahnya Abu Hanifah dengan orang-orang Sumania. Orang-orang dari India yang ingin mendebat Abu Hanifah rahimahullah tentang isbatul khaliq. Tentang bagaimana menetapkan al-khaliq, menetapkan Allah Azza wa Jal. Di mana ada beberapa alasan yang mungkin terjadi dengan sebab kedatangannya. Itu pertama apa? Orang-orang Sumania ini adalah dipengaruhi oleh Hindu. Orang-orang Sumania tahu tentang kapal. Dan orang-orang Sumania emosi tinggi, Mas. Atau bisa dikatakan tidak ada adab. Nah, ini tiga ini, ya, tiga ini dijawab oleh Imam Abu Hanifah dengan jawaban yang bijaksana, dengan hikmah. Tidak dikatakan sesuatu yang kemudian menyebabkan orang-orang itu merasa terpukul atau apa. Enggak. Tapi dikembalikan lagi pada logikanya mereka. Dan ini pun Imam Abu Hanifah tidak menyebutkan apa, Mas? Syariat. Tidak menyebutkan dalil. Logika dengan logika, Mas. Logika dengan logika. Nah, sekarang. Tambahkan. Nah. Wakila al-A'rabi min al-Badiyah. بما عرفت ربك فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على سميع البصير؟ نعم. وقيل للأعرابي dikatakan pada orang Badui من البادية orang Arab, tapi di sini Badui, Mas. Dia tinggalnya di padang pasir. Tinggalnya apa? Padang pasir. Orang Badui. Bima arafta rabbaka? Dengan apa engkau itu bisa mengenal Rabbmu? Dengan apa? engkau itu bisa mengenal Rabb. Faqala, orang Badui tadi menjawab, apa? Al-asaru, dengan adanya ya asar, jejak bekas atau pengaruh, yadullu alal masiri, jejak yang menunjukkan pada orang yang berjalan. Jadi, al-asaru, bekas jejaknya, yadullu alal masiri, yang menunjukkan pada orang yang berjalan, alal masiri. Wal-ba'ratu, al-ba'ratu, tadullu alal ba'iri. Ya, ba'ratu ini adalah